إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا Para hadirin dan pendengar yang budiman yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali duduk bermajelis mengisi waktu yang ada pada kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Seorang hamba Allah di dalam kehidupan dunia pastilah akan mengisi perjalanan waktu, di mana diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu yaqta'uk. Yang namanya perjalanan waktu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah bagaikan pedang yang sangat tajam, yang apabila kalian tidak mau menggunakannya, maka waktu itu pun yang akan menebas diri-diri kalian. Al-waqtu kasayif, waktu bagaikan pedang yang tajam, illam taqta'uhu wa yaqta'uk, kalau engkau tidak menggunakannya, maka waktu itulah yang akan menebasmu. Kehidupan di dunia hanyalah sekali, dan yang sekali ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencari jalan-jalan keselamatan di akhirat nanti. Sehingga seorang di dalam kehidupan dunia hendaknya berhati-hati, jangan sampai dengan prinsip yang salah, hidup itu hanya sekali, maka kita manfaatkan dengan cara melomparkan, melampiaskan segala keinginan hawa nafsunya. Hidup hanyalah sekali, yang nanti kita akan dikembalikan kepada alam yang sarmadi, yakni negeri akhirat, yang terus berlangsung tidak ada henti. seorang dalam kehidupan dunia yang sekali ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari jalan-jalan akhirat, dan tidaklah jalan akhirat yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah dan jannahnya melainkan jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Dikala para sahabat hidup bersama Rasul, maka tidaklah mereka mau mengambil kecuali apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kadangkala menanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memastikan itu betul-betul datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun setelah wafat beliau alaihi salatu wasallam, yang tidak mungkin kita bertemu dengan beliau untuk bertanya langsung, maka hanyalah jalan kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah wafat meninggalkan dirham ataupun dinar, tidak meninggalkan dinar uang emas, wala dirham dan juga tidak pula uang perak. Wa innama warasul ilma, hanyalah mereka wafat meninggalkan ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka mereka telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu agamakah, manakah yang dimaksud oleh Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang lainnya, taraktu fikum amraini lam tudillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila berpegang teguh dengannya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah beliau Al-Hikmah, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah akan suatu konsep, suatu prinsip, suatu teori dikatakan sebagai ilmu agama kecuali apabila ma'khudun minal kitabi wa sunnah, diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah diambil secara lafadznya atau dhimn atau mafhumnya atau dhimnan, kandungan yang dikandung dari firman tersebut ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidaklah seorang menjadi ahlul ilm, tidaklah seorang akan menjadi orang-orang yang selamat melainkan apabila mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka mudah-mudahan duduknya kita di dalam majlis ini dalam rangka untuk membaca Al-Quran, ayat sebagian ayat-ayatnya, dan mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan ilmu agama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan di mana ilmu tersebut merupakan warisan, dan yang namanya warisan tidaklah semua orang bisa mengelolanya dengan baik. Maka Rasul membatasi al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi. Oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita mengikat pemahaman kita dengan bimbingan para ulama. Wa fi zumrati tilkumul ulama, dan termasuk bagian dari para ulama bahkan yang paling awalnya adalah golongan para sahabat Nabi. di mana mereka orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Mereka orang-orang yang barakallahu fikum mengetahui sebab musabab wahyu ini turun dan pada konteks bagaimana wahyu tersebut diberlakukan. Mereka orang-orang yang paling mengetahui makna dengan baik, dikarenakan dikala mereka keliru di dalam memahami dengan modal bahasa Arab belaka, maka langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir yang benar. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam sahih dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata beliau, lamma nuzilat qaulullah ta'ala walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah, kata beliau, tatkala turun firman Allah Ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, dengan syarat, walam yalbisu imanahum bidhulmin, tidak mencampur adukan keimanan mereka, bidhulmin, dengan kezaliman. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka lah yang akan mendapatkan hidayah petunjuk. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dzalika 'ala sahabat. Seluruh sahabat mendengar turunnya ayat ini merasa berat, pesimis untuk menjadi ahlul jannah, mendapatkan petunjuk. Kok bisa? Mereka orang-orang yang datang dari Arab, ahli bahasa Arab. Karena dulu enggak ada istilah nahwu sorof itu, sekarang karena banyaknya orang ajam masuk Islam enggak tahu bahasa Arab, dibuatlah kaidah-kaidah untuk memahamkan. Mereka para sahabat mumpuni dalam bahasa Arab. Maka ketika turun walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, di dalam bahasa Arab bidzulmin nakirah, pakai tanwin bukan alif lam, nakirah fi siyaqi syarat, dalam konteks pembicaraan syarat, barang siapa dan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya ini, atau fisiyakin nafi, dalam siak penafian, tidak mencampur adukan, yufidul umum, memberikan faedah umum. Apakah zulmun abdilillah, zalim kepada Allah seperti syirik, ataukah zalim kepada sesama menganiaya, ataukah zalim kepada diri sendiri meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Lah ini tentunya tidak ada di antara kita para sahabat, atau tidak di antara kita mereka memahami para sahabat seorang pun yang tidak pernah terjatuh pada kezaliman. Ya, siapa yang enggak pernah mukul anaknya? Siapa yang enggak pernah berbuat dosa? Padahal itu sifat manusia. Kalau begitu kita enggak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan keamanan. Lihatlah mereka orang yang mumpuni bahasa Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meluruskan kesalahan yang ada pada mereka dengan mengatakan, "Alaisa dzak alam tasma'u qala Luqman libnihi?" Bukan itu yang dimaui. Bukankah kalian mendengar wejangan Luqman al-Hakim kepada putranya ditkala beliau menasehati, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat agung. Innama dzalikumus syirku. Tidak lain yang dimaui seorang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Kezaliman di sini kesyirikan. Oleh karena itu, kita wajib untuk kembali kepada pemahaman sahabat Nabi. Sehebat apapun ilmu bahasa Arab kita, nah, barakallahu fikum, harus kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa demikian? Kalaulah bicara hebat-hebatan, tentu para sahabat lebih hebat. Mereka sejak lahir bicara bahasa Arab. Bahkan bukan sekedar bicara bahasa Arab, mereka ahli sastra yang tentunya mengetahui balaghah, badi, bayan dan seterusnya. Ilmu tersebut ada pada mereka. Namun pun keliru. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini yang benar berarti mewajibkan kita kembali kepada para sahabat. Jangan disalahpahami. Salah pahami, wong sahabat saja salah, kalau saya ya wajar salah. Jangan disalah-salahkan. Para sahabat disalahkan oleh Nabi, diluruskan. Sehingga kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dikala seorang muslim, baik secara individual ataupun komunitas ataupun kelompok, mereka berlepas diri meninggalkan pemahaman para sahabat, tentunya mereka akan banyak jatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Di antara kelompok-kelompok yang keliru adalah mereka golongan orang-orang khawarij yang kadangkala membuat manusia tertipu. Yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka menjadikan manusia yang bodoh tertipu? Qaumun yaqra'unal Qur'an, mereka orang-orang yang berbicara membaca Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an, membasahi lisan-lisan mereka. Sehingga orang menyangka, oh ini benar. Sehingga dikala mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mereka bawa kepada Ali tuntutan dengan ayat Allah, inil hukmu illa lillah, ayat Al-Quran. Hukum itu harus dengan hukum Allah. Kenapa engkau menjadikan hukum manusia, wahai Ali? Lihatlah, Khawarij muncul pertama di zaman Ali. Barakallahu fikum. Kalau antum bertanya kenapa mereka sesat, jawabannya karena lepas dari pemahaman sahabat. Mana buktinya? Tatkala Ali radhiyallahu anhu mendapatkan mereka sekitar 6.000 orang telah membentuk suatu kekuatan di sebuah wilayah yang namanya Haruro, maka Ali bin Abi Thalib Khalifatul Rasyidur Rabi, yang keempat, Khalifah Rasyidin yang keempat, dengan hikmahnya, sebelum menumpas mereka, menasehatinya. Bukan beliau langsung yang menasehati, mengirim Abdullah ibnu Abbas, sepupu beliau, nam, kepada mereka. Maka apa diantara pertanyaan ibnu Abbas? Pertanyaan pertama, setelah mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang seakan-akan membenarkan madhab mereka, maka pertanyaan pertama yang diajukan Ibnu Abbas, aku akan bertanya kepada kalian, hal minkum ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian salah seorang dari sahabat Nabi? Lihat, apakah ada di antara kalian seorang dari sahabat Nabi? Atau di atas pemahaman sahabat Nabi? Apa jawaban mereka? La, tidak ada. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, wa ana sahabatun Nabi, wajitu min indi sahabah, aku adalah sahabat Nabi, aku datang dari sisi para sahabat Nabi. Naam, lihatlah. Kemudian diluruskan tuduhan-tuduhan mereka yang berdalil dengan Al-Quran, seakan-akan mereka di atas manhaj yang hak, yang lurus pemahamannya. Ternyata mereka tersingkap di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Diluruskan oleh Ibnu Abbas, kalau kalian menuduh diantaranya Ali bin Abi Thalib ketika membuat perundingan dengan Muawiyah dan juga Aisyah radhiyallahu anhum yang semuanya sahabat Nabi yang mulia, di dalam mereka terjatuh kepada kekufuran dan kemaksiatan yang besar, tidak menjadikan mereka kafir dan dicela. Perselisihan yang terjadi pada mereka, kita tahan lisan-lisan kita. Nah, di dalam mereka terjadi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Dengan tuduhan kalian, mereka menjadi kafir ketika Ali merubah Amirul Mukminin karena berunding dengan Muawiyah dan Aisyah, yang kalian katakan kalau begitu Amirul Kafir. Demikiankah pemahaman sahabat? Tidak. Kata Ibnu Abbas, sungguh kalaulah sekedar tidak menggunakan nama atau embel-embel atau title Amirul Mukminin, nah, itu dihapus oleh Ali, berarti menunjukkan Ali sesat, Amirul Kafirin. Nah, tidak. Sungguh hal yang lebih dahsyat telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada Ali, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy, yang memerintahkan kepada Katib, dalam suatu riwayat Katib penulis itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena Rasul Muhammad SAW tidak bisa menulis. Di dalam itu ditulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan, hapus itu nama Rasulullah, sebab kami tidak meyakini engkau Rasul utusan Allah. Kalau kami meyakini, kami tidak akan memerangi. Maka Rasulullah tanazul, hapus itu tulisan Rasulullah. Sang Katib berat hati, tidak mau. Ya, istilahnya kita takut kualat, ya masa menghapus. Maka Rasulullah SAW meminta ditunjukkan mana tangan beliau sendiri yang menghapus. Jadi ini antara Muhammad ibnu Abdullah dengan orang-orang Quraisy. Ditanya oleh Ibn Abbas, apakah terus dengan demikian Rasul menjadi bukan Rasulnya Allah, jadi Rasulnya syaitan? Tidak. Ah, demikian. Nah, walaupun tidak ada embel-embel, apakah terus menjadi sesat? Tidak. Nah, lihatlah. Ini dahulu, lepas dari pemahaman sahabat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka orang-orang Khawarij, sebab kesesatan mereka dengan sebab keluar dari pemahaman para sahabat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, yang mereka menyeru manusia ingin bersatu, namun bukan di atas pemahaman para sahabat, menyeru mereka kembali kepada keimanan, namun melarikan diri dari pemahaman sahabat, yang menyeru mereka kepada persatuan, namun menolak pemahaman sahabat. Maka bukanlah suatu keuntungan, keberuntungan, persatuan dan juga kesatuan. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa'in tawallau fa'innamahum fi syiqaq fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat. Imannya siapa? Para sahabat. Faqadihtadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, hidayah. Berarti patokan orang mendapatkan hidayah mau kembali ke pemahaman sahabat. Di antaranya. Kenapa? Karena ayat selanjutnya, wa in tawallau, lafaz selanjutnya, kalau mereka berpaling dari pemahaman sahabat, fa innamahum fi syiqaq, tidak lain mereka fi syiqaq. Kita bahasakan fi syiqaq, karena nanti akan ada penjelasan. Kalau mereka sudah dalam syikok ini, fasayakfikahumullah, cukuplah kau serahkan urusan mereka kepada Allah. Kita tidak perlu sibuk ngurusi orang yang sudah fisikok. Serahkan kepada Allah, fasayakfikahumullah, Allah cukup saja yang akan menangani mereka. Wahwasami'ul alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Bagaimana perlakuan Allah kepada mereka? Kehendak Allah. Kadangkala Allah menyiksa segera di dunia kebaikan bagi mereka untuk bertaubat. Kadangkala Allah tunda. Bahkan yang lebih ngeri, Allah justru sukseskan dia dengan syikoknya tadi, berpaling dari pemahaman sahabat. Sebagaimana Allah menyatakan, wa may yushaqiqir rasula, orang yang yushaqiq, syikok kepada Rasul, kata Ibnul Qayyim atau Ibnul Katsir, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wadin wa anta fi wadin akhar. Rasul di dalam satu prinsip manhaj lurus. Manhaj itu sekali lagi bukan madhab, bukan hizb. Ya. Manhaj itu bukan madhab, bukan hizb. Apa maksudnya ya? Kalau madhab, boleh kita memilih. Diambil, boleh ditolak. Itu madhab. Ya. Jadi salaf, salafi bukan madhab. Bukan pula hizb. Apa maksudnya hizb? Hizb itu sekedar pengakuan apapun dia pemikirannya, apapun amalannya, sudah diakui sebagai ini. Ahlussunnah salafiyah adalah manhaj. Apa itu manhaj? Yaitu yang Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap nabi dan rasul, telah kami tetapkan bagi mereka syir'ah, syariat, untuk diamalkan, wa minhaj, dan manhaj untuk dilalui, untuk diikuti. Nah ini namanya manhaj, yakni kata Ibn Abbas sunnah, sunnah Rasul. Nah barakallahu fikum. Jadi jangan disalahpahami. Manhaj salafi, apa itu? Oh itu madhab, bukan madhab. Apa maknanya madhab? Madhab itu madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Boleh kita kadang ambil ini, boleh kadang kita ambil itu. Ya atau tidak? Ini madhab. Nah, bukan pula hizb. Apa itu hizbi? Kalau sudah mengaku sebagai salafi, apapun perbuatannya, yang penting aku salafi, sudah. Tidak. Namun manhaj, jalan. Nah, difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Untuk kita memahami. Maka mereka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, orang-orang yang fisyiqaq, menyelisih manhaj Rasul tadi, maka kata Allah, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti, atau mereka justru mengambil jalannya, mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, para sahabat. Pemahamannya bukan pemahaman sahabat, bukan pemahaman para ulama yang mengikuti sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah mana berpaling. Orang yang tujuan dakwahnya mencari manusia banyak, ya Allah sukseskan, ngajinya banyak. Orang yang dakwahnya mencari harta, ngumpulkan harta, ya Allah sukseskan. Oh iya ya, itu masya Allah, terus sukses dengan hartanya. Orang yang mencarinya selain barokah manhajnya Rasul, demikian Allah palingkan dia ke arah mana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, kalau sudah terlarut larut tempat kembalinya jahannam wasaat masiro. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini orang-orang khawarij, ketika mereka berpaling dari pemahaman sahabat, akhirnya jatuh. Lah ini awalnya lari dari pemahaman sahabat. Lihat argumen Abdullah bin Abbas. Adakah diantara kalian salah seorang sahabat Nabi? Jawabannya tidak ada. Sehingga membuahkan kesesatan dan penyimpangan. Diantara penyimpangannya adalah menyelisih manhaj para sahabat untuk yani ikhtilaf ma'wulatil amri. Ini bab yang sekarang. Tadi kita memberikan judul perintah berpegang teguh dan bersatu. bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah, itu bab setelahnya. Ternyata setelah kita buka, karena tadi kitab kita belum ketemu, ini jazallahu khairan Abu Ayun, ada kitabnya. Selesainya terakhir baru tentang bagaimanakah kisah penyimpangan mereka dan penentangan mereka terhadap khilafah Muawiyah, dan bagaimanakah sikap Muawiyah radhiyallahu anhu dan para sahabat serta tabi'in di zaman itu terhadap Khawarij. Sebagaimana yang telah lalu, dari para sahabat mereka membantah, mereka menerangkan kesesatan, yang tidak mau kembali diperangi. Na barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, di antara prinsip Khawarij, kalau tadi mengkafirkan orang lain, yakni mereka adalah ikhtilaf ma'wulatil amri, selalu inginnya menyelisihi perintah para penguasa walaupun itu ma'ruf. Ini hakikatnya permasalahan jahiliyah, di mana permasalahan jahiliyah diantaranya adalah mereka menyatakan bahwasanya ra'yuhum, pemikiran mereka, anna bahwasanya ta'atu walil amri dhamimah wa dhullah, kalau kita kok tunduk kepada penguasa, pada pemerintah, ini merupakan perbuatan yang tercela lagi hina. Masa kita tunduk pada penguasa, padahal yang wajib kita tunduk hanyalah kepada Allah. Lisan-lisan mereka, namun pada kenyataan mereka tidak tunduk kepada Allah. Nah, kalau kau tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul. Kalau kau tunduk kepada Rasul, ngikuti jalan sahabat. Kalau kau ngikuti jalan para sahabat, akan menghormati para ulama yang mengikuti jalan sahabat. Namun ternyata kalian ketika mendapatkan ulama yang mengikuti jalannya Rasul dan mengikuti jalan sahabat, kalian tuduh ulama haid wan nifas. Nah, isinya cuma haddatsana haddatsana, isinya cuma syirik bid'ah. Nah, taunya haid dan nifas, tidak tahu fikhul waqi, perkembangan terkini daripada peperangan, daripada kekuasaan, daripada seterusnya politik dan seterusnya. Lah ini mereka, barakallahu fikum, mereka memandang ini demikian, sehingga selalu apa yang diputuskan oleh pemerintahnya inginnya apa? Diselisihi. Inginnya diselisihi. Ini prinsip-prinsip Khawarij. Sehingga antum akan melihat seluruh aliansi, seluruh kelompok yang ada pada mereka prinsip-prinsip Khawarij, seringnya apa yang ada di program pemerintah, wah harus selisih, cari alasan, cari alasan, cari alasan. Nah, datang para sahabat bertanya kepada Rasul, di mana muncul kepada Rasul, bagaimana ketika ya Rasulullah, kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim, yang mereka hanya mementingkan isi perut mereka, apa yang harus kita lakukan? Afala nunabidhuhum, tidakkah kita lengserkan saja dia, kita hancurkan dia, kita kudeta? Kata Rasulullah, salullaha ladzi lakum wa addu ma alaikum, mintalah hak Allah, mintalah hak kalian kepada Allah, dan tunaikanlah kewajiban engkau sebagai rakyat yang dipimpin, selama bukan maksiat, selama bukan maksiat. Nah, barakallahu fikum, ini diantaranya ma mereka selalu menyelisih. Nah, sekarang babnya atharul ikhtilaf ma'wulatil amri, prinsip Khawarij diantaranya kemarin selalu ingin menyelisih penguasa dalam hal yang ma'ruf. Maka bagaimanakah pengaruh buruk dengan langkah Khawarij tadi yang selalu menginginkan menyelisih penguasa, atau sebelumnya, apakah para sahabat ketika, lihatlah praktek para sahabat ketika mereka dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, bahkan bengis, merampas harta manusia, bukan sekedar bahkan menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpahkan. Di zaman Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar sahabat Nabi bukan ya? Sahabat Nabi, sigar sahabi, yang ketika Nabi SAW wafat masih muda, jadi umurnya agak panjang, mendapatkan masa tabi'in. Ketika itu Mekah dipimpin gubernur Hajjaj ibnu Yusuf, seorang pemimpin yang bengis, yang otoriter dan diktator. Sudah, tidaklah orang yang menyelisihinya melainkan akan disiksa, bahkan dibunuh. Bagaimana? Tanya kepada Abdullah Umar. Kita enggak, kita tetap mendengar dan taat. Kita enggak mau sholat di belakangnya. Enggak, kita sholat di belakangnya. Karena bimbingan Rasul, kalau mereka benar, pahala bagi kalian, mau sholat berjamaah. Kalau mereka salah, dosa ditanggung mereka, kalian tetap dapat pahala. Ya atau tidak? Nah ini. Ini barakallahu fikum. Namun orang-orang khawarij, memang ciri mereka pemikirannya selalu ingin menyelisih penguasa. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Oh, tapi ilmiah. Oh, tapi inilah. Dari dulu, dari awal. Ya atau tidak? Mereka seakan ilmiah. Oh, ini ada dalil, ini ada dalil. Kembalikan kepada para ulama. Adakah di antara kalian seorang sahabat? Oh, tidak ada. Kalau sekarang, adakah pada kalian pemahaman sahabat? Itu yang harus antum tanyakan. Tidak ada dalil, adakah sahabat yang memahami? Oh, sahabat telah wafat. Nah, kalau begitu, adakah di antara kalian ulama yang berpemahaman dengan pemahaman para sahabat? Nah, wah, itu ulama fikhul waqi itu taunya haid dan nifas, ya. Lo ini fatwanya Syekh Ibnu Baz, ini fatwanya, oh mereka itu antek-antek penguasa. Nah, itu akhirnya menjuluki para ulama yang lurus kembalinya seperti dulu. Barakallahu fikum. Nah, ini bagaimana asar mereka? Hadzal ladzi yahsulu wa natijatul ikhtilaf. Yang seperti ini yang terjadi, mereka mengkritisi, mereka mencari-cari kesalahan, mereka barakallahu fikum ingin mengelengserkan dan seterusnya, ini adalah merupakan natijatul ikhtilaf, buah karena mereka senang berselisih. Apa hakikat berselisih? Berselisih yang dimaui, berselisih dengan dari pemahaman sahabat. Syikok tadi yang akhirnya menyelisih para ulama, menyelisih para pumaro. Haula'i ikhtalafu ma'awulati umurihim. Mereka akan selalu akhirnya berselisih dengan penguasa mereka. Cukupkah para penguasa yang diselisih? Tidak. Wakhtalafu ma'amujtama'ihim. Berselisih dengan masyarakatnya. Coba antum lihat, orang kalau sudah berpemikiran khawarij, ya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif dan tidak bertentangan Al-Quran, mereka tidak mau ikut. Berselisih. Sehingga bedakan diri-diri antum, supaya tidak terindikasi. Ya, ada kegiatan masyarakat, taruhlah ronda malam. Ronda malam ini berselisih dengan Quran Sunnah enggak ya? Enggak ada dalilnya. Rasul mengatakan ronda. Ronda. Oh, kata siapa? Ada. Suatu malam Rasulullah di tenda bertanya, "Man yahrusunil laila?" Siapa yang mau menjagaku, merondai aku di malam hari ini? Oh, ada ya. Datang Abu Ubaidah bin Jarrah. Oh, ternyata ada sahabatnya. Iya. Kalau disebut kamu wajib ronda, memang enggak ada. Kamu enggak dikenal dalam Quran Sunnah, ya. Iya apa tidak? Warga Purbalingga wajib ronda enggak ada, ya. Namun tadi, oh, jadi loh, sekarang oh, ronda berarti tidak bertentangan Quran Sunnah. Tidak bertentangan. Kita ikut. Nah, kita ikut. Barakallahu fikum. Lah ini. Oh, ikut ronda selama di sana tidak bertentangan Quran Sunnah, ikuti. Nah, barakallahu fikum. Lah sekarang kerja bakti sebagai misal bersih selokan atau memperbaiki apa namanya jalan yang rusak. Ini bagaimana? Enggak ada. Dalam Al-Qur'an enggak ada bersih selokan. Ya memang enggak ada. Inil hukmu illa lillah, hukumnya harus dengan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an enggak ada. Ya memang enggak ada bunyi selokan. Namun Rasulullah mengatakan termasuk di antara bentuk keimanan yang paling kecil imatatul adza anit thariq, mengangkat gangguan, menghilangkan gangguan dari jalan. Kira-kira kalau jalannya lubang-lubang ganggu enggak? Oh iya ya, lah kita baiki. Oh iya. Ya atau tidak? Lah ini barakallahu fikum. Sehingga antum barakallahu fikum. Ini demikian, ya. Termasuk mereka senang berselisih dengan masyarakatnya. Namun jangan salah paham, berarti kita harus sesuai dengan masyarakat kita. Tidak. Dalam baik dan buruk tidak. Selama itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, kita semampu kita. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mengikuti dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Nah barakallahu fikum. Laini barakallahu fikum. Wanhazu ila al-masybuhin, hingga akhirnya buah dari khilaf mereka, hazu ila masybuhin, mereka bergaya-gaya menjadi orang yang selalu penuh kesamaran. Dikejar ke sini, oh enggak begini, kejar ke sini, oh enggak begini. Lihatlah. Naam. Wa taqadul afkaral khabithah, yang akhirnya mereka wa'tanaku afkaral khabithah, mereka mengikat leher-leher mereka dengan pemikiran-pemikiran yang buruk. Yakni menyangka kalau kita itu ikut dengan apa yang ada pemerintah yang ma'ruf dalam artian, atau mereka menyangka kalau kita sesuai dengan masyarakat yang ma'ruf tidak bertentangan Al-Quran Sunnah, ini adalah dhamimah rendah. Mereka menyangka demikian rendah. Barakallahu fikum. Wayadunna haqqan, mereka menyangka inilah al-haq. Jadi yang namanya al-haq kita harus beda dengan penguasa, harus beda dengan masyarakat. Yadunnuha jihadan, bahkan menyangka ini adalah jihad. Jihad di sisi mereka ia memerangi penguasa. Naam. Wayadunnuha amran bil ma'rufi wa nahyan anil munkar, mereka menyangka ini amar ma'ruf nahi munkar. Nahyan anil munkar, naam, wahiyah fil haqiqati hiyal munkarul azim, secara hakikat itulah kemungkaran yang besar. Ya, ya atau tidak? Mana kemungkarannya? Engkau menyelisih jalan sahabat. Kalau sudah kemungkaran ini dilanggar, pasti di belakangnya buruk. Akhirnya apa? Engkau menjadikan orang mencerca syariat. Ya apa tidak? Engkau menjadikan orang pobi terhadap amalan-amalan yang hak, dengan sebab engkau menamakan suatu amalan tersebut dilakukan tidak dengan pemahaman para sahabat. Jihad contohnya, ya, jihad kalau dilakukan dengan pemahaman sahabat pasti akan menjadi harum dan wangi dan baik. Namun dikala mereka tidak mau, akhirnya orang dikatakan jihad, oh itu pasukan jahat. Ya apa tidak? Sekarang yang mereka popiarnya apa? Nah ini. Kita mau terangkan, ayo kita kembali kepada syariat Islam. Oh, syariat Islam itu jahat. Nah. Padahal kalau dilakukan dengan syiarnya para sahabat pasti akan baik. Nambarakallahu fikum. Contohkan di sini, wal jihadu innama yakunu fi dahriha, dan jihad yang hakiki adalah kita lakukan ya pada khawarij itu dalam bentuk kalau memang mereka itu sesat apa namanya dengan kekuatan kita seorang rakyat ataupun manusia yang bukan penguasa, maka kita bantah. Terangkan, kata Syekh Shalih Fauzan, membantah khawarij adalah barakallahu fikum dengan salah satu dari tiga cara. Di antaranya yang pertama, yaitu iqamati da'wati ila tauhidi wa tiba'is sunnah, kita menebab, menyebarkan, menegakkan dakwah tauhid dan mengikuti sunnah. Ini yang pertama. Karena kalau dengan dakwah tauhid, tauhidnya akan benar. Kemudian mengikuti sunnah, yang diikuti sunnah akan benar. Yang kedua, bayanu manhajihim wa dalalatihim, menerangkan manhaj mereka dan kesesatan mereka orang khawarij. Ini telah lewat dalam pertemuan yang lalu. Dan yang ketiga, kalau ini tidak mengobati, maka kita serahkan kepada para penguasa untuk diperangi. Ini barakallahu fikum. Ini mereka. Dan jihad hakikatnya pada mereka. Kama daharoha amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu amirul mu'minin memerangi mereka. Wa sahabatu bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat dengan perintah Rasul. Fa huwa alladhi amara bi qitalihim, nabilah yang memerintahkan untuk kita memerangi orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij wa qatluhum wa inha'ihim, untuk memerangi mereka, membunuh mereka dan membumi hanguskan mereka, orang-orang khawarij. Nah, ini lihatlah, selalu saja mereka gitu. Di antaranya, coba lihatlah, mereka orang-orang khawarij aslinya, nah, dan seluruh orang yang tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat pasti akan menjadikan justru. Kenapa kita katakan jihad pada mereka? Karena mereka lah yang mencoreng Islam. Contoh. Mereka dengan pemahamannya yang menyimpang dari pemahaman sahabat, ngakunya sahabat itu salaf, ngakunya saya salafi. Namun kalau mau diajak pemahaman sahabat, oh enggak. Yang akhirnya mereka menjadikan cacat. Coba orang sekarang popi, kalau diajak ayo ke manhaj salaf, enggak maulah salafi. Salafi itu Wahabi. Ya atau tidak? Sebabnya apa? Karena mereka berpaling dari pemahaman para sahabat Nabi. Berpaling dari pemahaman dan manhaj para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Mungkin mereka menyangka salafi itu madhab. Apa maksud salafi itu madhab? Hah? Apa maksudnya tadi? Boleh kita mengambil, boleh tidak. Kan madhab. Mungkin mereka menyangka salafi itu kelompok. Apa makna kelompok? Kalau sudah yang penting saya ini ngaku salafi, saya mau ngaji, enggak ngaji, saya mau akidahnya ahlus sunnah ataupun bukan. Nah, yang penting aku salafi. Nah, lihatlah, jadi cacat. Orang mau ngaji salafi, ayo kita ngikuti pengajian taklim salafi. Wah, enggak maulah. Salafi Wahabi. Nah, kita katakan enggak. Enggak ada salafi Wahabi, enggak ada salafi jihadi, enggak ada salafi i'tiqadi, enggak ada salafi seterusnya. Dakwahnya tidak ada. Salafi itu manhaj. Jalan yang harus diikuti itulah Islam. Nah, itulah Islam. Barakallahu fikum. Maka di sini berarti kalau jihad kepada mereka, iya, diterangkan kesesatannya dan seterusnya. Dan Rasul ini orang-orang khawarij pertama, ya, yang mereka memerangi para sahabat. Ar-Rasul huwallazi amara biha. Rasul dialah yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Kenapa kita singgung-singgung tadi? Karena Wahabi pada asalnya adalah nisbah kepada Wahab bin Abdurrahman Rustum, yang memiliki pemikiran diantaranya Ibadiyah, yang itu merupakan cabang dari Khawarij. Nah, sini paham sini? Bukan pemahaman salaf. Namun pas kebetulan datang Mujaddidus Tsalits, Mujaddid yang ketiga, yang memperbaharui agama Nabi. Mujaddid yang pertama Abu Bakar Siddiq, Ketika orang ingin keluar Islam, keluar Islam, keluar Islam, Rasul wafat, bertahan kekokohan dengan wasiat Nabi, dengan sunnah Nabi, walaupun semua gelisah seorang diri Abu Bakar, sampai Umar yang kokoh mengatakan, wahai Abu Bakar, tarik itu tentara Usama bin Zaid, dalam negeri kacau orang pada mau murtad. Tidak, biarkan terus berjalan. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan aku pijak kalau aku tarik sunnah Nabi? Selamat. Nah, ya atau tidak? Yang kedua, Imam Ahmad, dikala terjadi fitnah khalqul Quran, ulama banyak, pandai memaparkan hadis banyak. Nah, namun ketika barokah terjadi fitnah Mu'tazilah, yang mana penguasa ketika itu barakallahu fikum memerintahkan untuk semua manusia menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini ucapan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang benar kalau dalam Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sifat daripada sifat-sifat Allah tidak terpisah dengan Allah. Nah, bukan makhluk. Suara dan hurufnya semuanya datang dari Allah. Dipaksa, kalau tidak mau menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka akan dicambuk. Ulama sebagian mereka membuat tauriyah, tipu muslihat, namun cara halus, istilah sekarang bermain cantik. Ya, bagaimana itu? Kitab Allah ada 5: Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Yang 5 apa? 5 ini makhluk. Maksudnya apa? Tangannya tadi, jari yang 5 ini. 5 ini makhluk, namun tersamarkan. Oh, berarti dia sudah menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tidak mau tauriyah, tidak mau, namun tegar dengan akidah Ahlussunnah. Enggak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Cambuk tuk, tuk, tuk. Besok lagi, Al-Quran makhluk, Quran kalau cambuk. Terus bertahan dengan itu. Datang manusia, bagaimana imam? Apakah kami harus demonstrasi? Enggak. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Terselamatkan hingga akhirnya 3 khilafah. Mu'tasim, terus Al-Wathiq Billah, Satinal Mutawakkil. 3 khilafah berlalu menyiksa Imam Ahmad semuanya. Nah, ini barakallahu, satu orang mempertahankan. Nah, ya karena ilah manhaj, yang namanya manhaj jalan. Nah, barakallahu fikum, hingga akhirnya mujaddid yang 3, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang di zaman itu di Najd banyak para ulama, fuqaha, pandai fikih seterusnya menerangkan, masya Allah. Namun ketika akidah mereka berjalan dengan akidah masyarakat umumnya, yang Asy'ariyah ya ikut Asy'ari, tidak mau memperbaiki, hingga akhirnya beliau menegakkan dakwah tauhid, dimusuhi, diperangi, diancam mau dibunuh. Bahkan akhirnya penguasa ketika itu kepada beliau, tolong ya Syekh, kau hentikan dakwahmu. Kalau tidak engkau akan begini dan begini begini. Syekh hanya menghibur, dakwah yang aku bawa ini dakwah hak. Allah akan menolong orang yang menolongnya. Kalau engkau tidak mau, aku akan cari tempat lain. Pergi, kata Syekh Shalih Fauzan dalam terjemahnya, hanya membawa kipas tangan. Ya. Kalau enggak mau, kok enggak makan, enggak apa? Ah, Allah yang beri rezeki sudah. Kipas tangan berjalan, menghibur hatinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Naam. Berjalan hingga akhirnya ketemu Malik Saud di Dar'iyah yang sekarang menjadi negara Saudi. Allah tolong. Kembali dakwah tauhid, manusia meninggalkan peribadan kepada kuburan, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon dan seterusnya. Lihat, satu orang. Nah, berjalan dengan para penguasa. Ini barakallahu fikum. Namun di atas al-haq. Ketika penguasanya tidak mau, ya sudah kita juga tidak memaksakan. Namun kita tetap taat kepada para penguasa. Suruh berhenti, saya berhenti dakwahnya. Cari tempat lain. Ya atau tidak? Nah ini barakallahu fikum. Lah di sini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam huwallazi amara bihadza. Dia beliaulah yang memerintahkan untuk kita memerangi Khawarij. Nah, ketika itu jadi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah Salafi, bukanlah dakwah Wahabi. Pertama, dari si dakwah Salafi ini dakwah yang menyeru kepada pemahaman Salaf. Kalau Wahabi menyeru kepada pemahaman Wahab bin Rustum, bin Abdul Rahman Rustum. Ini enggak ngikuti. Yang kedua, dakwah Salafi adalah dakwah yang mengembalikan manusia kepada tauhid, beribadah kepada Allah satu-satunya, meninggalkan kesyirikan. Kalau dakwah Wahabi menyeru manusia kepada pemberontakan dan menyelisihi para penguasa. Nah, yang kedua, dakwah Salafi bukanlah dakwah Wahabi. Kenapa? Sebab kalau engkau nisbahkan Wahabi, karena mujaddid yang ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harusnya Muhammadi. Ya. Karena yang menyebarkan Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah berarti kalau mau Abdul Wahhab, Abdullahi, ya Abdul Wahhab. Nah, bukan Wahabi. Lah ini. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Dan dari beberapa sisi bukan. Kenapa muncul seperti ini? Ya karena munculnya sebabnya tadi, banyak orang yang mengaku Salafi tidak mau kembali kepada pemahaman sahabat, yang akhirnya berujung menentang pada penguasa. Oh kalau begitu ya, hah? Ya apa tidak? Ya akhirnya loh, inilah dakwah Wahabi. Nah, bukan dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahhab yang dibangun di atas pemahaman salaf. Maka wal jihadu innama huwa fi qitalihim, yang namanya jihad adalah memerangi mereka kaum Khawarij. Waqafu syarrihim anil muslimin, dan menahan kejahatan mereka dari kaum muslimin. Fahada hasolanati wahada hasolanati jatun li'anna ta'ifatan min syababil muslimin in khada'u bihadal afkar. Maka ini, nah, kata Syekh, jihad yang asli kita memerangi mereka orang-orang Khawarij dan menahan kejahatan mereka tersebar di kalangan muslimin, itulah jihad. Nah, dan ini hasil kejahatan mereka itu telah terjadi, telah ada, tersebar sebagai buah. Kenapa? Dikarenakan mayoritas atau kelompok-kelompok sebagian muslimin in khada'u bihadil afkar, tertipu dengan pemikiran Khawarij. Ya. Orang ngaku Salafi ternyata berpemikiran Khawarij, sehingga muncul Salafi jihadi. Loh kenapa? Ya karena pemuda yang bodoh tertipu, ngikuti. Gak tahu mana Salafi yang benar. Satu. Pemuda yang bodoh taunya kan ada dalilnya. Ya. Kalau bicara dalil, induk mereka dari awal pun dengan dalil. Namun kapan mereka sesat kembali kepada pemahaman mereka bukan sahabat. Walukinu anna mujtamahum kafir, hingga akhirnya ketika mereka telah mengikuti dakwah-dakwah tadi menyatakan, "Oh, masa ternyata masyarakat kita kafir." Wah itu terlalu vulgar ya kalau makan kafir. Ternyata masyarakat kita jahiliyah. Jahiliyah mana? Ya jahiliyah, mereka jahiliyah. Jahiliyah. Lah kalau kau tahu masyarakat jahiliyah, ajari mereka ilmu. Ya. Ya atau tidak? Ajari ilmu kepada, coba dakwahkan ilmu kepada mereka. Ilmu di sisi mereka ya memberontak kepada para penguasa. Itu bukan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ilmu bagi mereka ajak kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Tauhid dan mengikuti Rasul. Wa anna wulata umurihim kufar, lihatlah, sehingga penguasa mereka kafir. Wa anna nasa ghayyaru dinal Islam, mereka menganggap manusia telah merubah agama Islam. Khoda'uhum bihadhi syubha, maka mereka orang-orang tadi yang punya pemikiran khawarij, mereka menjadikan manusia yang bodoh tertipu dengan syubhat-syubhat. Ya, contoh ini. Barakallahu fikum. Hudatsaul asnan sufahul ahlam, mereka orang-orang yang masih belia umurnya, pendek pemahamannya. Barakallahu fikum. Wa sya'athat hadil afkar fi admighatihim, hingga akhirnya tertancap pemikiran ini, penguasanya kafir, masyarakatnya telah keluar dari Islam, telah menancap dalam admighatihim, yakni pada otak-otak mereka. Nah, pada hati mereka, lamma ghusilat awalan minal ilmi sahih. Kenapa terjadi kok bisa memenuhi otak mereka tatkala mereka dicuci, ya, bersih dari ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman sahabat, mereka melepaskan diri. Wa fusilu an mujtama'ihim, dan mereka akhirnya menyendiri, tidak mau gabung dengan masyarakatnya. Naam, an ulama'ihim, dari ulama muslimin tidak mau. Lukinu hadil afkar, maka mereka akhirnya diberikan lakop julukan pemikiran ini, ada pada mereka pemikiran khawarij. Walaupun belum sampai derajat khawarij yang khalis, namun ada pada mereka pemikiran khawarij. Nah, maka apa? Fasoiba aqla'uhum minhum. Ini kalau sudah begini, susah ngobatinya. Ngelepas sudah susah. Nah, maka dari itu. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Wa hadha natijatul ikhtilaf wa ma'siyatin waliil amr. Inilah buah daripada menyelisihi jalan para sahabat dan menyelisihi para penguasa dalam hal yang ma'ruf. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa'akumullah, mudah-mudahan kita selamat dari syubhat dan juga pemikiran ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan diri kita orang yang cinta kepada sunnah dan menjadi ahlus sunnah yang hakiki, salafi yang murni, tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Amin. Ya sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.